كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، وفقني الله وإياكم، pembahasan terakhir kita mempelajari tentang masalah al-ilm, yang kemarin telah diberikan di bahwasanya pembahasan ini merupakan pembahasan yang dimasukkan oleh ulama kalam, yang diketahui pertama kali kemungkinan memasukkannya dalam cabang usul fiqh siapa? Abu Mujahid Al-Ghazali, nah, seorang ulama ahli kalam filsafat, tayyib dalam kitabnya Al-Mustasfa menyatakan bahwasanya dia mengeluarkan pembahasan ini kenapa? Li'annahu la thiqata bi ahadin bi 'ilmihi illa biha. Enggak ada kesikohan kepada seorang pemerintah ilmunya kecuali kalau sudah mengetahui ilmu kalam. Ini tentunya batin. Ilmu kalam alhamdulillah tidaklah masuk pada suatu cabang kecuali akan merusaknya. Ilmu kalam masuk pada cabang ilmu usul, masuk juga pada cabang ya, ilmu mustalah kan, masuk. Maka butuh yang membersihkan cabang-cabang ilmu batin dari ilmu kalam. Juga sebagian masuk dalam permasalahan akidah. Sehingga kalau kita melihat pada syarah akidah Bahawiyah, butuh seseorang mempelajari sedikit dari pembahasan kalam. Kenapa? Karena harus membantah ahlul kalam dalam keyakinan-keyakinan mereka. Dan inilah yang terkadang membuat sulit bagi talib al-ilm, terutama pemula yang memahami akidah Bahawiyah. Tapi mau tidak mau butuh seorang yang ingin terjun ya, di medan dakwah, lebih lagi menghadapi syubhat-syubhat ahli filsafat, baik untuk mempelajari hal tersebut. Nah, dan kemarin telah kita bahas tentang makna ilm itu sendiri apa? Wildan. Nah, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Maksudnya bagaimana? Dalam bentuk yang memang dia seperti itu, dengan pengetahuan yang pasti. Nah, ya, pengetahuan terhadap suatu perkara yang sesuai dengan kenyataannya, ini lebih mudah. Alamahu alaih, yakni pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Nah, dari pengertian ini kita katakan bahwasanya ya, al-idrak, pengetahuan seseorang, terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ilmu tadi. Kemudian lawan dari ilmu apa? Itu rahmat. Jahil. Dan jahil terbagi menjadi dua, yaitu jahil basir dan jahil murakkab. Nah, yang disebut dengan jahil basir itu bagaimana? Tapi, nah, seorang yang tidak tahu sama sekali. Nah, seorang jahil. Jahil ya, dan dia memang enggak tahu. Nah, sedangkan jahil murakkab apa maknanya? Apa sebenarnya? Ya, yaitu pengetahuan terhadap suatu perkara yang menyelisihi apa? Kenyataan yang ada. Yani dia mengaku tahu tapi salah. Nah, hal ini menunjukkan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini namanya jahil muraqab. Ya, pengetahuan suatu perkara tapi apa? Pengetahuan yang salah. Kalau tadi jahil basit, memang sama sekali enggak tahu. Bila ketika ditanya, la adri, aku enggak tahu. Ini namanya jahil basit. Sadar kalau dirinya tidak tahu. Tapi kalau jahil muraqab, ini tidak sadar kalau dirinya tidak tahu dan menyangka apa yang diketahui itu ya adalah pengetahuan, tapi ternyata menyelisihi kenyataan. Kemudian ya, yang berhubungan dengan idrak juga ketika seseorang ya punya persangkaan, punya sangkaan. Nah, ketika sangkaan itu kuat dinamakan apa? Abu Muhammad. Dan kalau sangkaannya lemah, waham. Kalau sama sekali tidak bisa memilih, yakni tidak bisa menentukan yang kuat atau yang lemah, dinamakan apa? Arif. Dinamakan syak, yakni keraguan-keraguan. Tayyib. Kemudian dalam istilah ilmu tentang makna syak, ini butuh kita beri batasan bahwasannya syak yang dimaksud adalah syak menurut istilah usuliyin, menurut istilah ulama ahli usul. Tapi berbeda dengan istilah para fuqaha. Ya. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Majmu' beliau pada kitab At-Taharah memberikan tanbih tentang makna syak yang diinginkan oleh para fuqaha dalam pembahasan-pembahasan fikihiyah. Kita butuh mengetahui ini sehingga tidak tercampur antara dua istilah. Ya, karena mengetahui suatu istilah kaum fuqaha ini penting agar tidak keliru, tidak tercampur aduk dalam memahami suatu ilmu. Ya, syak dalam istilah para fuqaha sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi, fa'lam anna murad al-fuqaha'i bisyakki fil ma'i wal najasati wal hadati was salati was sawmi wal talaqi wal adki wa ghairiha huwa taraddudun baina wujudi syai' wa 'adami. Ketahuilah bahwasanya syak yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam permasalahan air atau najis atau hadas, salat, puasa, tolak, yakni perceraian, kemudian id, pembebasan budak dan yang lainnya, ketika hal-hal itu disebut syak, ya, yaitu taraddudun baina wujudi syai' wa 'adami. Keraguan-keraguan antara adanya suatu perkara atau tidaknya. Ya. Keraguan-keraguan tentang ada atau tidaknya suatu perkara. Ini yang dinamakan syak dalam istilah fuqaha. Ya, sawa'un kana tarafani fit taraddud wa tayyib aw ahaduhuma rajihan. Tayyib, baik itu ya dua sisi yang dia ragu-ragu itu sama, yakni sama sekali enggak bisa menentukan. Atau salah satunya bisa dia pilih, yaitu dia bisa kuatkan yang rajih mana. Ini tetap dinamakan syak apabila. Tayyib, fahadha maknahu fi istilahil fuqaha fi kutubil fiqh. Ini makna syak pada istilah para fuqaha dalam kitab fikih mereka. Jadi dalam istilah fuqaha, syak itu yang masuk padanya waham dan dhon. Ini semuanya jadi satu istilah syak. Ya, kalau istilah usuliyin, syak itu untuk satu keadaan yang ihtimalnya, kemungkinannya sama, dia tidak mampu untuk bisa memilih mana dan tidak mampu menguatkan yang mana, ini syak. Sedangkan istilah fuqaha lebih luas. Intinya yang nama syak, ya, yang namanya syak yaitu keraguan-keraguan dia tentang adanya suatu perkara atau tidak. Misalnya seorang ya dinamakan dalam istilah fuqaha syakka ya fil hadats. Ragu-ragu dalam hadat, apakah dia berhadat atau tidak. Ya, dia ragu-ragu. Maksudnya disebut syak yaitu ketika dia tidak mampu membedakan, nggak ada sama sekali pilihan apakah dia ya hadir atau enggak sih, atau dia punya pikiran sesuatu lebih kuat, ini kayaknya enggak hadir ya, tapi enggak bisa menentukan ya betul-betul ini hadir atau tidak, ini namanya syak. Makanya dalam syariat diberi jalan keluar, kalian ala mastaiqam, hendaknya dia membangun pada apa yang dia yakin padanya. Kalau yakin tadi ya belum hadat, ya belum. Demikian pula dalam masalah sholat dan yang lainnya. Ya, jadi ini istilah syak dalam permasalahan fikih. Kemudian kemarin juga kita berikan tanbih tentang makna dhon. Karena dhon yang dijelaskan di sini menurut istilah usuliyin, sedangkan dalam istilah syar'i dalam Al-Quran makna dhon itu kembali pada berapa makna? Apa sukana? Dua makna yang pertama. Bermakna yakin, itu dhon yang dipuji, mamduh, yaitu ilm dan yakin. Contohnya dan dari ayat 5. Nah, dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadhunnun ini bukan sekedar ya menyangka dengan persangkaan yang kuat, tidak, tapi yakin. Orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabbnya. Ini dhon bermakna yakin dalam Al-Qur'an. Kemudian makna yang kedua, yang madmum yang dicela, yaitu yang tidak dibangun di atas ilmu sama sekali. Tayyib, ma lahum bihi min ilm illa ittiba' adh-dhon. Mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun kecuali mengikuti dhon saja, mengikuti sangkaan yang tanpa ilmu. Tayyib. Dan inilah yang dicela dalam Al-Quran. Nah, tayin. Dan oleh karena itulah pada ayat pada surat Al-Hujurat Al-Fatihah Allah katakan, ya sebagian dhon saja yang berupa itu. Inna ba'dud dhonni itu. Sungguhnya sebagian dhon itu dosa. Sebagian, tidak semua dhon. Ya, yaitu dhon apa yang sama sekali tidak dibangun di atas ilm, tidak dibangun di atas qarinah-qarinah. Ya. Tidak dibangun di atas qarinah, tanda-tanda, tanpa ada ilmu sedikit pun. Inilah dhon yang dosa. Ya, dhon yang masuk dalam kategori dosa ini dalam Al-Qur'an. Nah, pembahasan hubungan suatu pengetahuan ya dengan perkara-perkara yang diketahui telah kita ketahui terbagi menjadi enam dalam istilah usul ini. Pembahasan kalam ikhwanikillah, tapi butuh untuk mengetahuinya. Nah, kemudian perkara berikutnya, Al-Alamah Ibn Al-Taymin rahimahullah ta'ala mengatakan aqsamul ilm, macam-macam ilmu. Setelah mengetahui pengertian ilm, ya beliau menjelaskan bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua. Qal yaqsimul ilmu ila qismain, daruriyyin wa nadhari. Ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu yang daruri dan ilmu nadhari. Apa ilmu daruri? Beliau katakan, fadaruri ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Ya, disebut ilmu daruri yaitu apabila yaitu semua perkara yang pengetahuan terhadap hal yang diilmui tersebut ya adalah sesuatu yang daruri, sesuatu yang tidak akan mungkin seorang pun jahil darinya. Ini maknanya. Ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan. Ya, disebut ilmu daruri yaitu ya ilmu yang pengetahuan terhadap perkara yang diilmui tadi, ya, suatu hal yang daruri, suatu hal yang darurat, tidak akan mungkin ada yang jahil. Ini maksudnya. Bihaitu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wala istidlalin. Kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut, di mana ya seseorang ikhwanillah mengetahui hal tersebut tanpa butuh untuk nazar, tidak pula butuh untuk istidlal. Yani tidak butuh berpikir-pikir lagi dan tidak butuh meminta dalil. Ini maksudnya. Dan di sini kita berarti mengenal makna nazar, ya, harus mengenal makna nazar dan makna istidlal. Baik. Ilmu yang daruri, sebagaimana dikatakan tadi, ilmu yang tidak butuh lagi untuk seseorang meminta dalil, ya, tidak butuh pula seseorang ya berpikir-pikir tentang hal tersebut. Jadi suatu yang sangat jelas, ikhwanifillah. Ini namanya ilmu daruri. Nazar maknanya, kalau secara bahasa, mengandung adalah ru'yah, melihat. Tapi yang diinginkan dalam istilah usul yaitu al-fikr fi halil manzuri, yaitu berpikir tentang perkara yang mau diketahui tersebut, perkara yang mau dilihat. Nah, untuk mengetahui hakikatnya. Baik, sebagaimana orang melihat suatu perkara, ikhwanifillah, ketika melihat dengan mata, dia tahu hakikatnya. Ini nazar. Adapun istidlal, ya, dari makna lafadznya istidlal, yakni talabul dalil, yakni meminta dalil. Baik. Jadi ilmu yang daruri yaitu seorang bisa mengilmui perkara tersebut tanpa butuh ya berpikir-pikir, tanpa pula butuh meminta dalil, tapi secara langsung ya, karena hal tersebut sangat jelas ya, bisa diketahui oleh semua orang umum mengetahui, baik yang berilmu maupun awam. Nah, contohnya kala ilmi bi anna kullu akbaru min al-juz'i. Seperti ilmu bahwasanya al-kul ya, keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Ini tidak perlu lagi berpikir-pikir, panitia. Namanya sesuatu yang seluruh, menyeluruh, ini lebih besar daripada bagian. Ya, 10 lebih banyak daripada 5. Ini perkara yang daruri. Baik. Enggak perlu dalil. Apa dalilmu 10 itu lebih banyak daripada 5? Nah, ini orang dianggap apa? Miring ya, hal tersebut meminta dalil. Nah, demikian pula ilmu pengetahuan bahwasanya api itu panas. Ya, ini daruri ya, panitia, yang tidak butuh dalil. Nah, sebagaimana disebutkan setelahnya, wa anna nara haratun, bahwasanya api itu panas. Semuanya tahu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini juga perkara yang daruri. Dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala qulillah, dengan 3 contoh ini isyarat tentang cara suatu perkara itu ya masuk dalam ilm ad-daruri. Bahwasanya suatu perkara itu pengetahuannya merupakan perkara yang daruri, itu yang pertama bisa diketahui dengan akal. Dengan akal, apa inilah seorang tahu ya, yang namanya banyak, satu keseluruhan itu lebih banyak daripada apa? Bagian. Itu sesuatu dengan akal. 10 lebih banyak daripada 5, lebih banyak daripada 3 dan seterusnya. Perkara yang kedua bisa diketahui dengan indera yang 5 ini. Bisa diketahui dengan, dalam istilah mereka adalah al-hawasul khams, indera yang 5. Dalam istilah kita panca indera. Nah, perkara yang bisa dikenal dengan panca indera ini masuk dalam ilmu daruri, seperti as-sam'u wal-basar was-syum wal-lams wal-dawq, yang bisa dengan pendengaran, penglihatan, ya, penciuman, ya, sentuhan dan rasa. Ya, sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh pada contoh kedua, api itu panas ini dengan indera apa? Seorang bisa menyentuh, ya, merasakan bahwasannya api itu panas. Nah, baik. Kemudian cara yang ketiga bitawatur. Ya, ilmu yang dihasilkan dari at-tawatur yaitu suatu khabar yang begitu banyak yang mustahil ya terjadinya kebohongan padanya. Nah, inilah yang dicontohkan dengan Muhammad Rasulullah. Khabar-khabar begitu banyak ya, sehingga mustahil terjadi kebohongan padanya, sehingga terhasilkan ilmu daruri. Ya, ilmu yang pasti, yang tidak akan mungkin seorang pun mengingkari dan jahil darinya kalau Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis ilmu yang kedua, wan-nadhari, ilmu nadhari yaitu ma yahtaju ila nadharin wastidlalin, suatu ilmu yang butuh kepada pemikiran dan meminta dalil, yakni pencarian terhadap dalil, ya, lebih mudah. Jadi suatu ilmu yang butuh seorang memikir-memikirkan dan mencari dalil, ini namanya ilmu nadhari. Kal'ilmi biwujudin niyati fis shalah, seperti ilmu tentang wajibnya niat di dalam sholat. Ini butuh dalil, ikhtilaf seorang tidak semuanya tahu bahwasannya niat itu wajib di dalam sholat. Nah, ini butuh jadi baik ilmu tentang Fatihah itu rukun dalam sholat, ilmu tentang gerakan-gerakan dalam berwudu dan seterusnya. Ini ilmu nadhari namanya. Baik. Nah, dua jenis ilmu ini, ikhwan fillah, diterangkan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, faedahnya apa? Dan juga diterangkan pada kitab-kitab usul yang lain. Karena Syekh juga berusaha untuk ya mengabarkan pembahasan-pembahasan usul sesederhana mungkin tapi mencakup. Nah, di antara yang disebutkan oleh para usuliyin ya tentang masalah ilmu yang telah kita lewati termasuk mukaddimah dalam ilmu kalam. Beliau terangkan dalam syarah ya tentang faedah mengetahui pembagian ilmu menjadi dua ini ya, yaitu bi anna al-ilma ad-daruri la yumkinu inkaru wal ilmu an-nadhari yumkinu inkaru. Ini faedahnya, bahwasanya ilmu daruri itu tidak akan mungkin untuk diingkari, tidak mungkin. Oleh karena itulah para ulama mengatakan siapa saja yang mengingkari suatu perkara yang daruri diketahui oleh manusia, oleh kaum muslimin, maka yang mengingkarinya kafir. Baik. Adapun ilmu nadhari ini mungkin seorang mengingkarinya. Walihada yahtaju mudda'ihi ila ibbatihi bidalil. Disebutkan dalam hasyiah. yang punya nasbah yang syarah disebutkan. Walihada yahtaju mudda'ihi ila ibadihi bidalil. Oleh karena itulah orang yang ya, mengaku-ngaku menetapkan ilmu tersebut butuh ya, atau dibutuhkan untuk menetapkannya dengan dalil. Baik. Jadi karena ilmu nadhari butuh dalil, butuh pemikiran, maka bisa diingkari. Kalau yang menetapkan atau yang menyatakan hal tersebut tidak mampu mendatangkan dalil, ya diingkari. Baik. Hatta inna al-fuqaha rahimahumullah qalu inna ma yu'lamu bid darurati min dinillah inkaruhu kufrun. Ya, sampai-sampai para fuqaha rahimahumullah mengatakan sebenarnya apa-apa yang diketahui secara daruri dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini pengingkaran terhadapnya kafir, merupakan kekafiran. Ya, pengingkaran terhadap suatu hal yang daruri dalam agama yang masuk dalam kategori ilmu daruri, ya pengingkaran terhadapnya kafir. Kafir berhubungan dengan agama tentunya. Ya. Berhubungan dengan agama, adapun dengan perkara yang kembalinya kepada akal dan seterusnya, ya orang akan menganggapnya mungkin apa? Gila atau pandai. Orang enggak mengakui kalau api panas. Ya, ini enggak dikatakan kafir. Karena enggak ada hubungannya dengan agama, cuma orang akan mengatakan gila kan. Mungkin demikian. Sesuatu yang sangat menyelisihi akal. Adapun mengingkari perkara yang daruri dalam agama, maka yang mengingkarinya kafir. Seperti misalnya mengingkari tentang wajibnya sholat lima waktu, ini kafir. Kenapa? Karena sholat lima waktu bagi seorang muslim ikhwani fillah, ini suatu perkara yang daruri. Wajibnya daruri diketahui ya oleh semua orang berislam, baik awam ya maupun yang alimnya terlebih lagi. Demikian pula ilmu bahwasanya khamr itu haram, maka orang yang menghalalkannya itu kafir. Kemudian zina, ya mengetahui bahwasanya zina dalam agama ini haram, sehingga yang menghalalkan zina itu kafir. Paham? Ya, ini penghalalan atau pengingkaran terhadap wajibnya sholat. Para ulama ijma, kalau sampai seorang mengingkari wajibnya sholat, ya kafir. Ini ijma, tidak ada perselisihan sedikit pun. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang daruri dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, ini pembagian ilmu ya menjadi dua, yaitu daruri dan nadhari. Yang faedah pengetahuan terhadap pembagian tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin tadi. Nah, kita masuk sedikit pada pembahasan berikutnya. Nah, qala al-kalam. Pembahasan al-kalam. Yang akan dibahas di sini akhwanillah ya adalah pembahasan lughawi, pembahasan lughah. Disebutkannya permasalahan lughah dalam kitab-kitab usul ikhwanifillah untuk menunjukkan bahwasanya pemahaman terhadap cabang ilmu usulul fiqh sangat berkaitan dengan ilmu lughah Arabiyah. Ya. Oleh karena itulah butuh seorang punya dasar-dasar lughah Arabiyah untuk bisa memahami usul fiqh. Ini mesti. Nah, karena memang ilmu usulul fiqh ya terbangun di atas tiga ilmu utama. Yang pertama ilmu lughah Arabiyah. Ya, ini mesti seorang yang mau mempelajari usul fiqh hendaknya mengetahui lughah Arabiyah. Karena nanti akan kita ketahui apa lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum. Ya, ini harus tahu lughah Arabiyah karena di sana dibahas isim mausul dan seterusnya. Nakirah, ma'rifah. Baik. Kemudian ya ilmu yang kedua ilmu fiqh. Mengetahui fiqh, dia harus punya ilmu fiqh walaupun dasar. Kalau mempelajari ilmu usul fiqh tanpa mengetahui fiqh dasar, ya bingung karena tidak mampu memberikan contoh-contoh. Ya, sehingga butuh mengetahui fiqh secara umum dulu dalam syariat kita. Dalil-dalil secara rincinya. Karena usul fiqh mempelajari dalil secara global. Ya, sehingga butuh dia memiliki dasar, memiliki modal dalil-dalil fiqh yang rinci. Permasalahan fiqh misalnya, ya permasalahan sholat, permasalahan thaharah dan seterusnya. Kemudian ilmu yang ketiga, ilmu maqasid syariah. Ilmu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan syariat ini. Ya, maqasid syariah. Ini butuh diketahui oleh seorang yang mengetahui ilmu usulul fiqh. Kenapa harus mengetahui maqasid syariah? Sehingga dia selamat dari penyimpangan. Tidak mengotak-atik dalil. Karena biasanya ya banyak orang yang kalau sudah pandai usulul fiqh ifanillah, dia akan main-main terhadap dalil. Main-main terhadap kaidah. Ya, ngeyel. Ya, senangnya ngeyel terhadap dalil yang dipaparkan oleh para ulama. Dan kalau seseorang tidak bersih, ya hatinya tidak mengetahui maqasid syariah dengan baik, banyak akan terjatuh dalam penyimpangan. Naam. Ini tiga ilmu yang dibutuhkan sehingga seorang bisa kokoh dalam usulul fiqh. Lughah Arabiyyah, kemudian ilmu fiqh, dan yang ketiga ilmu maqasid syariah. Nah, di antara yang sekarang akan kita pelajari yaitu yang berhubungan dengan lughah Arabiyyah, dipaparkan oleh Syekh secara ringkas agar kita mengingat. Mengingat bahwa usulul fiqh butuh pemahaman terhadap lughah Arabiyyah. Namun titik fokus dalam pembahasan lughah Arabiyyah pada usulul fiqh ikhwanifillah kembali kepada ma'ani, kembali kepada makna. Kembali kepada makna dari suatu yang kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kita pelajari secara ringkas karena telah kita ambil dalam pelajaran nahwu. Al-kalam. Ta'rifuhu al-kalamu lughatan al-lafdzul mawdu' li ma'na. Kalam secara bahasa adalah suatu lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Ini namanya kalam. Ini jelas ya, maksudnya. Ya, sesuatu dinamakan kalam secara bahasa adalah ya lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Baik itu berupa fi'il, isim, huruf, baik itu berupa jumlah mufidah atau jumlah ghairu mufidah, ini disebut kalam secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, wastilahan al-lafdzul mufidu. Ya, al-lafdzul mufidu, suatu lafaz yang memiliki faedah. Nah, dan kalau kita lewat di dalam jurumiyah pengertian yang lebih ya detail. Ya, bahwasanya kalam ya apa? Al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Naam. Yani intinya bahwasanya kalam secara istilah yaitu lafaz yang mufid. Karena pembahasan kita pembahasan Arabiyyah, jadi tidak butuh lagi bil wad'i. Ya. Kemudian suatu lafaz tidak dikatakan mufid kalau tidak apa tersusun. Makanya Syekh mencukupkan dengan dua kriteria ini, al-lafdzul mufid dan perkara-perkara yang lain itu cukup dengan konsekuensinya. Karena kita membahas lughah Arabiyyah berarti bil wad'i tidak perlu disebutkan. Karena yang dimaksud sekarang pembahasan wad'i Arabi yang diletakkan berdasarkan ya tata bahasa Arab. Kemudian karena telah dikatakan mufid memberikan faedah, tidak mungkin suatu lafaz memberikan faedah kecuali kalau tersusun. Nah, ini. Jadi al-lafdu al-mufid. Suatu lafaz yang memberikan faedah. Dari kata al-lafaz ikhwanifillah berarti tidak masuk di dalamnya isyarat. Ya, isyarat itu tidak masuk dalam kategori kalam. Demikian pula tulisan. Tulisan tidak masuk dalam kategori kalam secara istilah. walaupun memberikan faedah tapi tidak disebut kalam dalam istilah. Misal Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna, ini jelas, ini merupakan lafaz yang memberikan faedah, menerangkan bahwasanya Allah kita adalah Allah dan Muhammad adalah nabi kita. Hal berikutnya, wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam ismani au fi'lun wa ismun. Dan minimalnya yang menyusun suatu kalam ikhwani fillah, ya, adalah dua, isim atau fi'il dan isim. Jadi penyusun yang paling minim untuk sesuatu disebut kalam, ini maksudnya, adalah terdiri dari dua isim atau fi'il dan isim. Misalul awal, contoh untuk yang pertama yang tersusun dari dua isim, yaitu Muhammadun Rasulun. Tayyib, Muhammadun Rasulun. Dalam cetakan kalian Rasulullah atau Rasulun saja? Hah? Rasulullah, na'am. Berarti safah dalam cetakan saya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terdiri dari tiga isim kalau demikian ya manidillah. Terdiri dari tiga isim kalau Muhammadun Rasulullah. Ya. Mana ini yang rajih? Kita akan ini Abu Subhanah. Hah? Kalau Syekh ingin memberikan contoh kalam yang tersusun dari dua isim, ya, seperti dalam cetakan saya, Muhammadun Rasulun. Muhammad itu seorang utusan. Nah, adapun kalau ada Allahnya, Muhammadun Rasulullah, ini terdiri dari tiga isim, ya, terdiri dari tiga isim. Jadi, ya, tidak selamanya jumhur itu benar. Tapi insya Allah ini cetakan saya rajih, Muhammadun Rasulun. Muhammad itu seorang utusan. Karena beliau ingin mencontohkan ya kalam yang terdiri dari dua isim. Nah, wa mithalu tsani, contoh yang kedua. Yang bagaimana ini contoh yang kedua maksudnya Abdul Rahman? Nah, fi'il plus isim. Ya, istaqama Muhammadun. Istaqama Muhammadun. Tayyib, istaqama fi'il, Muhammadun sebagai isimnya. Telah istiqamah si Muhammad. Yani dia menempuh jalan yang lurus. Tayyib. Ini minimalnya. Jadi minimal kalam itu tersusun dari dua isim. Enggak mungkin satu isim saja disebut kalam. Kalau seseorang mendapati satu isim, ya mesti di sana ada sesuatu yang mahdzur. Misalnya, ya, manil qa'im, seorang bertanya, siapa orang yang berdiri itu? Manil qa'im, kemudian yang menjawab Muhammadun. Muhammadun, satu kata saja yang dia lafadzkan. Ini disebut kalam tidak? Ketika ada orang bertanya manil qa'im, kemudian orang menjawab Muhammadun. Paham enggak? Paham maksudnya apa? Yang berdiri itu Muhammad. Ya, walaupun satu kata, tapi ada sesuatu yang tersirat ekonomi kita. Ya, tidak akan mungkin satu kata tok, tapi maksudnya apa? Al-qa'imu Muhammadun. Orang yang berdiri yaitu Muhammad. Ya, ada sesuatu yang tersirat mesti. Kenapa? Karena minimalnya susunan dalam bahasa Arab disebut kalam itu minimal terdiri dari dua isim atau terdiri dari satu fi'il dan satu isim. Nah, ini dulu. Barakallahu fiikum. Nastaghfiruka wa nastaghfiruka.